أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah ia. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dari surat ayat 264 sampai 266 Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang bersedekah. Perumpamaan untuk orang yang bersedekah tetapi dibarengi dengan sifat mengungkit-ungkit pemberian dan adza, menyakiti orang yang menerima sedekah. Perumpamaan yang kedua, orang yang bersedekah dengan riya. Perumpamaan yang ketiga, orang yang bersedekah karena wajah Allah dan untuk menetapkan hati di dalam diri mereka. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Daraballahu fi hadhihi al-ayati ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى ولمن أتبعها منا ولا أذى وللمرائي. Allah membuat tiga perumpamaan dalam ayat-ayat ini, yaitu pertama, orang yang berinfak karena semata mengharap keridhaan Allah dan tidak mengiringi nafkahnya itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima. Ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerima. Dan ketiga, untuk orang yang riya dalam infaknya. Para ikhwah, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sering sekali membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, dari perumpamaan ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu metode pendidikan dan pengajaran yang paling mudah dan jitu dalam memahamkan kepada peserta didik dan peserta ajar adalah dengan perumpamaan. Dan ini dilakukan oleh juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan sehingga itu memudahkan dan mendekatkan pemahaman, litaqribil faham, memudahkan dan mendekatkan pemahaman perumpamaan tersebut. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apa perumpamaan orang yang pernah melakukan kesyirikan yang pernah dibuat oleh Allah? Ada yang tahu? Enggak, itu riya. Kesyirikan bukan hanya sekedar riya. Sembahan-sembahan selain Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah buat perumpamaan. Seperti jaring laba-laba, satu. Yang kedua, seperti lalat. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan lalat. Intinya perumpamaan-perumpamaan tersebut banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an untuk taqribul fahm, mendekatkan pemahaman agar mudah dipahami. Karena ketika kita dibuat perumpamaan, bagi kita mudah untuk memahaminya. Agungnya salat lima waktu, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perumpamaan seperti orang yang mandi di sungai lima kali sehari. Dan dia sangat bersih, tidak ada kotoran satu daki pun di tubuhnya. Begitulah orang yang sholat lima waktu. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan disebutkan oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan perumpamaan, tiga perumpamaan. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, perumpamaan, membuat perumpamaan adalah salah satu metode pendidikan dan pengajaran yang paling mudah dipahami oleh peserta ajar dan didik. Makanya gunakan itu ketika seseorang mengajar dan mendidik kepada anak-anak kita, kepada orang-orang murid-murid kita, gunakan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuat tiga perumpamaan. Perumpamaan yang pertama yaitu seperti orang yang bersedekah yang ikhlas karena Allah. Bagaimana perumpamaannya? Kemudian seperti orang yang bersedekah yang dibarengi dengan sifat man dan adza. Yang ketiga, orang yang bersedekah yang dibarengi dengan sifat riya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh perumpamaan lain lagi Allah Subhanahu wa taala memisalkan perumpamaan dunia dengan apa? Hah? Setetes air lalu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadis, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan air, perumpamaan dunia dengan air juga. Air tersebut dia mengalir dari atas ke bawah. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi atau At-Tabarani, antara dua itu, beliau menyebutkan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan kehidupan dunia dengan kama'in anzalnahu minas sama, seperti air yang kita turunkan dari langit. Dalam surat Yunus ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang telah kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hasyiman mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardhu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha. أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu dia bercampur dengan bumi tersebut. Kemudian tumbuhlah tumbuhan, mimma ya'kulun nas, yang dimakan oleh manusia dan binatang, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai bumi itu benar-benar tumbuh subur, wa zayyanat, kemudian indah, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, orang yang tinggal di bumi mengira bahwasanya dia akan bisa mengambil dari hasil panen yang subur tadi. Lalu ataha amruna lailan aw nahara, datanglah siksa kami pada waktu siang dan atau pada waktu malam. Artinya tiba-tiba, faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams, maka kami jadikan bumi tersebut hancur seakan-akan tidak ada kemarin. Hancur seakan-akan tidak ada kemarin. Fadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami merincikan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Rasulullah SAW menyebutkan perumpamaan dunia seperti apa? Setetes air tadi yang diminum oleh burung, ataupun yang dicelupkan oleh seseorang jempolnya ke dalam lautan, kemudian air yang turun itulah dunia. Dan sisanya adalah kehidupan akhirat. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kehidupan dunia dengan seekor bangkai kambing cacat. Seekor bangkai kambing cacat, saking buruknya, saking jeleknya. Ini semua menunjukkan kepada perumpamaan-perumpamaan yang memudahkan pemahaman. Ghibah disebutkan oleh Allah seperti memakan bangkai saudara kamu sendiri yang kamu sendiri jijik untuk memakannya. Ini semuanya tujuannya adalah agar seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Fa'amal awal fa innahu lamma kanat nafaqatuhu maqbulatan mudha'afatan li suduriha 'anil imani wal ikhlasit tam. Perumpamaan pertama adalah tatkala infaknya diterima dan dilipat gandakan pahalanya karena terlahir dari keimanan dan keikhlasan yang total. Harus kita maklumi bersama bahwa amalan tidak akan diterima kecuali karena iman dan karena keikhlasan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Karena iman, yaitu kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena keikhlasan, murni tujuan dari mengerjakan ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus dimaklumi bahwa apabila amalan diterima, di samping amalannya diterima, dia juga dilipatkan pahalanya. Ini harus kita maklumi. Dan ini termasuk hal yang menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan diterima, maka dilipatkan pahala. Dan itu yang menggugah hati kita untuk senantiasa memperbaiki niat, mengoreksi amal agar bukan hanya sekedar beramal, akan tetapi amalan yang diterima, karena di samping amalnya nanti diterima juga dilipatkan pahalanya. Dan itu termasuk karunia yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah penulis mengatakan ibtigha'a maradhatillahi wa tathbita min anfusihim ay yunfiquna wa hum thabituna ala wajhi as-samahah was-sidqi fi mithli hadzal afimi fa mathalu hadzal amal kamathali jannatin bi rabwah wa huwa al-makanul murtafi'u li'annahu yatabayyanu lir-riyahi wash-shamsi wal-ma'u fiha ghazir. Artinya, karena mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk keteguhan jiwa mereka. Ya, keteguhan jiwa mereka artinya mereka menafkahkan harta di mana mereka teguh hati dalam memberi nafkah dan lapang dada serta penuh kejujuran. Ketika mereka mengeluarkan harta tersebut, mereka penuh kejujuran iman di dalam diri mereka bahwa Allah yang memerintahkan saya untuk bersedekah, maka saya beriman akan hal itu, saya kerjakan. Penuh kejujuran iman maksudnya adalah dia menafkahkannya berharap pahala dari Allah meskipun kasat matanya mendustainya. kasat matanya mengatakan kalau sedekah yang dikeluarkan maka uangnya akan berkurang. Tetapi karena dia keimanan, jujur keimanannya, dan itu maksud daripada tathbitan min anfusihim, ya penetapan untuk dari diri mereka, maka mereka tetap mengerjakan sedekah ini. Nah, perumpamaan orang yang seperti ini bersedekah karena mencari ridha Allah dan bersedekah untuk menetapkan keteguhan iman mereka adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yaitu tempat yang tinggi yang sangat baik diterpa angin dan matahari dan air akan sangat cukup padanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yusibha dzalika alwabilul ghazir hasala laha tallun kafin li tibi mumbitiha wa husni ardhiha wa husuli jami'il asbab almuwaffarah li numuwiha wa izdihariha wa ithmariha. Lihat, karena apabila hujan yang deras tidak menimpanya, paling tidak ia akan disiram hujan rintik-rintik yang mencukupinya. Karena areanya yang baik, tanahnya yang gembur, serta adanya sebab-sebab yang baik dan tanahnya sebab-sebab yang memenuhi perkembangan, keturunan, dan pembuahannya. Ini perumpamaan orang yang bersedekah karena ikhlas, berharap ridha hanya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menetapkan keimanannya. Allah membuat perumpamaan seperti apa? Seperti kata Allah, kebun yang terletak di dataran tinggi. Lihat perumpamaannya. Kita pikirkan perumpamaannya. Lihat kebun yang terletak di dataran tinggi. Kadang dapat hujan yang deras, kadang enggak dapat hujan yang deras. Tapi minimal dia dapat rintik-rintik hujan. Kalau kita perlihat, kita masukkan ke dalam kehidupan seseorang yang bersedekah karena keikhlasan, maka mungkin di dunia dia tidak terkenal, di dunia tidak dihormati orang, tapi dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada hujan-hujan kecil tadi yang menumbuhkan dia senantiasa tumbuh-tumbuhannya. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersedekah karena Allah dan untuk menetapkan hatinya. Ya, untuk menetapkan hatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dapat hujan, kebun yang tinggi tadi kalau dapat hujan yang lebat, maka dia akan tambah subur. Tapi kalau enggak dapat hujan, maka dia tetap akan tumbuh. Begitulah orang yang ikhlas karena Allah. Perumpamannya di dunia apa maksudnya? Orang yang bersedekah ketika dia mungkin dikenal, ketika mungkin dihormati sebagai ahli ibadah, ahli sedekah, maka itu hasil dari keikhlasannya. Hasil dari keikhlasannya. Tetapi ketika dia tidak dikenal, tetap saja dia akan subur. Tanaman yang dia akan, sedekah yang dia sedekahkan, tetap saja dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tanaman tersebut tetap subur, mendapatkan hujan-hujan kecil. Itu maksud dari perumpamaannya. Orang yang beribadah, bersedekah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala seperti robwah. Kalau dalam tafsir Imam Katsir ada tiga pendapat. Robwah pakai ro-nya fathah, atau rubwah, atau ribwah. Tiga-tiganya boleh. Ya. Yang jelas maksudnya adalah kebun yang luas di dataran yang tinggi. Dia dapat hujan, maka dia akan panen dua kali. Kalau enggak dapat hujan, cuma rintik-rintik, dia tetap panen. Begitulah orang yang ikhlas karena Allah. Orang yang bersedekah karena Allah, dia mungkin dapat pujian. Dia mungkin dapat harta yang banyak setelah dia bersedekah. Akan tetapi, kalau seandainya dia tidak dapat hujan yang besar, tidak dapat pujian, tidak dapat sanjungan dari manusia tanpa dia meminta tentunya, maka dia tetap akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanamannya akan tambah subur, hartanya akan tambah berkah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Wa li hadza atat ukulaha dhi'fain ay mutadha'ifa wa hadhihi al-jannatu allati 'ala hadha al-wasf hiya a'la ma yatlubuhu an-nas fa hadha al-'amalu al-fadhil bi a'la al-manazil." Artinya, karena itu maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Artinya berlipat ganda. Taman atau kebun yang seperti itulah yang paling diinginkan oleh manusia, dan perbuatan yang mulia ini pun merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ini tingkatan pertama. Orang yang bersedekah karena Allah, ikhlas karenanya, kemudian dia menguatkan hati dengan sedekahnya tersebut. Dia akan dapatkan pahalanya dua kali lipat. Ya. Dan ini semua orang menginginkannya seperti ini, pahala dua kali lipat. Panen dua kali dalam satu kali penanaman. Orang biasa dapat satu kali, sedangkan dia dua kali. Semuanya menginginkan seperti itu. Makanya penulis mengatakan fahadzal amalul fadhil bi a'lal manazil. Maka amalan yang mulia ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Perumpamaan yang kedua, wa amman anfaqa lillah thumma atba'ahu nafaqatahu mannan wala adhan. Aw amila amalan fa'ata bimubtilin lidzalika al-amali fahadha mithaluhu mithalu sahibi hadhihi al-jannah lakin sallata 'alayha i'sar wa huwa ar-rihu ash-shadid fihi narun fahtaraqat. Perumpamaan kedua, yaitu orang yang menafkahkan hartanya karena Allah, kemudian ia mengiringi nafkahnya itu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti penerimanya, atau ia melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkannya. Maka yang seperti ini adalah sama dengan pemilik tanaman tadi. Akan tetapi ia ditimpa oleh angin keras, badai, i'sar, angin keras, badai. Itu angin yang sangat kencang, yang mengandung api, lalu terbakarlah. Nah ini para ikhwah, ini perumpamaan orang yang bersedekah dibarengi dengan sifat man dan adha. Mungkin kelihatan, wah banyak pahalanya. Ya, maka tetapi dia akhirnya pahalanya dihancurkan oleh angin, kebunnya dihancurkan oleh angin, dan angin tersebut membawa seperti kilatan-kilatan api. Kita tahu kalau angin kencang itu kadang-kadang dia bisa menghasilkan api. Dan api tersebut menghancurkan kebunnya. Dan seperti itulah orang yang bersedekah yang diliputi atau dibarengi dengan sifat man dan adza. Hancur pahala sedekahnya. Walahu dzurriyyatun du'afa wa huwa dha'ifun qad asabahu al-kibar. Artinya, padahal ia memiliki anak keturunan yang masih kecil-kecil lagi lemah, dan dia masih sendiri lemah yang telah tua renta. Apa maksudnya di sini disebutkan keturunan para ikhwah? Artinya, orang yang bersedekah yang dibarengi dengan sifat man dan adha, aturan dia dapat pahalanya. Dan keluarganya aturan juga mendapatkan keutamaannya. Karena sang bapak dermawan, maka keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bertakwa. Ya. Aturan dijaga oleh Allah. La khaufun 'alaihi wa lahum yahzanun. Orang yang meninggal dalam keimanan dan beramal saleh, dia tidak takut menghadapi kehidupan yang akan datang dan tidak sedih dengan keluarga yang dia tinggal karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi orang yang bersedekah bukan karena iman dan amal saleh, tetapi karena dia barengi dengan sifat man dan adha, akhirnya keluarganya berbahaya. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa ada kok keturunan, ya? Kenapa disebutkan kok keturunan? Padahal ia memiliki anak keturunan yang masih kecil-kecil, lagi lemah, dan dia sendiri lemah yang telah tua renta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu dzurriyyatun du'afa wa huwa dha'ifun qad asabahu al-kibar. Fa hadhihi al-hal min afdha'il ahwal. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang paling sulit. Karena itu Allah berbuat perumpamaan dengan firman-Nya, lakin ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم. Ya, karena itu Allah membuat perumpamannya dengan firman-Nya, apakah salah seorang di antara kalian ingin tentunya tidak ingin. Ila akhiriha bil istifham al mutaqarrari indal mukhatabin fadha'atuhu. Artinya, dengan menggunakan rangkaian kalimat pertanyaan yang kengeriannya dapat dipahami secara benar oleh orang-orang yang menjadi sasaran pesan ayat ini. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhil wa anab tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahun kibar wa lahu zuriyatun du'afa fa asabaha i'asarun fihi narun fahtarakat. Artinya begini, coba baca. Apakah salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma, anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah ia. Maksudnya, inginkah kalian seperti itu? Faedah kata inginkah itu menunjukkan apa? Kencaman. Ini buruk. Jangan sampai kalian ingin seperti itu. Ini menunjukkan kepada kengerian hal tersebut. Karena Allah menyebutkan dengan kata pertanyaan. Inginkah kalian seperti orang yang begini-begini mempunyai kebun, kemudian mempunyai tanaman, kemudian anak-anak kalian masih kecil, ternyata tanamannya terbakar oleh angin dan semisalnya. Ingin kalian seperti itu? Itu menunjukkan kengerian. Itu menunjukkan buruknya perbuatan sedekah yang dibarengi dengan apa? Dengan sifat man dan adha. Dan ini perumpamaan yang kedua. Penulis kemudian mengatakan, fa in talafaha duf'atan wahidatan ba'da zaha'i ashjariha wa ina'i thimariha musibatun kubra fa inna talafaha. Artinya, karena musnahnya dalam sekali waktu, sekaligus setelah keindahan pepohonannya, ranum buah-buahannya, maka itu menjadi musibah yang sangat besar. Begitu Pak, orang yang riya, orang yang sedekah diliputi dengan man dan adha. Kelihatan besar, sekaligus Allah hancurkan. Kebunnya, Allah umpamakan seperti orang yang berkebun, kebunnya subur, mau panen, hancur. Begitulah orang yang bersedekah karena man dan adha. Dan bersedekah dibarengin sifat man dan adha. Sifat man dan adha ini ada emosional di dalam diri kita, Pak. Ingin mengungkit-ungkit, menceritakan amal, dan juga merendahkan orang yang menerima sedekah. Itu ada semacam dorongan di dalam diri untuk berbuat seperti itu. Ya. Kalau kita beri zakat kepada seseorang, orang ini kemudian kita anggap orang ini selesai. Kasih duit selesai dia. Diam insyaallah. Ini meremehkan. Ini menyakiti orang yang diberikan sedekah. Dan ada dorongan emosi untuk melakukan itu di dalam diri, maka hati-hati dijaga. Kalau rusaknya kebun yang mewah, yang subur, yang berbuah tadi, pelan-pelan masih mending. Masih agak sabar. Ini enggak rusaknya sekalian, satu malam penuh. Satu malam, besok yang aturan mau panen, malam tadi hancur sekalian. Begitulah orang yang bersedekah dibarengi dengan sifat man dan adha. Dan sekali lagi saya katakan, sifat man dan adha itu selalu ada dorongan yang ingin dikeluarkan dalam diri, yaitu mengungkit-ungkit pemberian walau dengan isyarat, atau menyakiti orang yang memberi walau dengan isyarat, meremehkan misalkan. Ya, sudah beri aja duit 1 juta, hampir menyebar bemamai. Ya, menganggap orang itu ya harganya 1 juta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini hati-hati. Maka dan penulis seakan-akan di sini beliau mengatakan, lihat, karena mustahnya dalam sekali waktu sekaligus. serta setelah keindahan pepohonannya dan ranum buah-buahnya, maka itu menjadi musibah yang sangat besar. Sekaligus, beda dengan pelan-pelan. Ini sekaligus hancur. Kemudian, penulis mengatakan, hasala, ثم حصل هذه الفاجعه وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذريه ضعفاء لا مساعده منهم له ومؤنتهم عليه فاجعه اخرى فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم ابطله عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنه التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت daruratuhu ilaiha. Lihat, ini luar biasa lagi. Kemudian terjadinya musibah yang tiba-tiba ini, sedangkan pemiliknya telah tua, tidak mampu lagi bekerja, dan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil yang tidak mampu membantunya dan meringankan bebannya adalah masalah lain. Maka subjek dari perumpamaan ini yang telah beramal karena Allah, kemudian dia membatalkan amalannya itu dengan sikap yang menafikannya, menyerupai kondisi pemilik taman tadi yang terjadi padanya apa yang telah terjadi ketika kebutuhannya sangat mendesak kepadanya. Maksudnya begini, orang yang beramal, bersedekah, kemudian dia diliputi sikap man dan adha, itu seperti orang yang mau panen dan dia sudah tua. Ternyata tidak jadi panen, hancur seketika, dia sudah tua. Dia punya anak-anak kecil yang harus dibiayai. Ya, anak-anak kecilnya tidak bisa membantu dia. Sudah, artinya maju, kena, mundur, kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Enggak ada jalan keluar. Orang-orang yang bersedekah karena man, dengan dibarengi sifat man dan adha, itu benar-benar merugi. Tidak ada pertolongan sama sekali. Ya, hancur kebunnya, dia sudah tua tidak bisa bekerja kembali. Mungkin ada orang mengatakan, oh Ustaz dia kerja lagi. Enggak, dia sudah tua. Ada lagi yang mengatakan, oh Ustaz nanti anaknya yang makan membiayai. Enggak, anak-anaknya masih kecil. Ya, jadi semuanya jalan ditutup. Ini bagi siapa? Ini perumpamaan bagi siapa? Orang yang bersedekah yang dibarengi dengan sifat man dan adha. Hancur kebunnya, hancur pahalanya. Ini perumpamaan kedua. Dan para ikhwah, di dalam hadis banyak sekali yang menunjukkan haramnya bersedekah yang dibarengi dengan sifat man dan adha. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-mannan bima a'ta wal musbil izarahu wal munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih pada hari kiamat. Empat ancaman siksa, berat-berat semua. Yang pertama, al-mannan bima a'ta, mengungkit-ungkit pemberian mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan. Yang kedua, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah dua mata kaki, itu laki-laki ini. Yang ketiga, orang yang bersumpah demi barangnya terjual, apalagi sumpahnya palsu. Yang banyak sumpah saja tercela demi barangnya terjual. Nah, lillahi ta'ala, ini modalnya tersampai. Meskipun itu benar, enggak sampai modalnya, tapi itu terlarang tetap. Apalagi disumpah dibarengi dengan dusta. Ya. Maka ini dosa besar, al-mannan dosa besar. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Tsalatsatun la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, al-aqli walidai, durhaka kepada kedua orang tua, mudmini khamrin, orang yang kecanduan khamar, wal mannani bima a'ta, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan. Ini semua dosa besar, karena seperti yang sudah kita pelajari dalam kitab Al-Kabair, pengertian dan batasan dosa besar adalah ketika diancam dengan siksa tertentu di akhirat. Ini salah satu pengertian dari dosa besar. Maka para ikhwah, jauhi kita mendapatkan perumpamaan seperti ini. Bersedekah karena Allah, dia sedekahnya kalau ditanya, ikhlaskah kamu? Ikhlas. Tapi dia ngungkit-ngungkit pemberian. Ini seperti orang yang punya kebun, kebunnya subur, mau panen, hancur seketika. Dia sudah tua, punya anak-anak kecil. Anak-anak kecilnya tidak bisa membantu dia, tuanya dia tidak bisa berkebun lagi. Hancur habis. Begitu orang yang bersedekah karena dibarengi dengan sifat man dan adha. Kemudian penulis mengatakan, wa amma man anfaqa lillah. Al-mathalu tsalits alladhi yura'in nas wa laysa mahu imanun billah wa la ihtisabun li thawabihi, haitsu shabbaha qalbuhu bis-safwan wa huwa al-hajarul amlas alayhi turabun yadhunnu ar-ra'i annahu idza asabahu al-matar anbata kama tumbitul aradhi tayyibah. Perumpamaan ketiga adalah orang yang ingin dilihat oleh orang lain, tidak disirami iman kepada Allah dan tidak karena mengharap pahala di sisinya, di mana Allah mengumpamakan hatinya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Orang yang riya itu mengira bahwa akan tumbuh tanaman darinya bila ditimpa air hujan, sehingga tanaman tumbuh di tanah yang subur. Akan tetapi itu adalah batu yang bila ditimpa hujan deras, maka lenyaplah apa yang ada di atas batu tersebut. Ini perumpamaan yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah karena riya. Apa bedanya dengan yang kedua? Orang yang kedua itu bersedekah karena Allah, tapi dia barengi dengan sifat yang buruk, yaitu ngaku-ngaku pemberian, kemudian menyakiti orang yang diberi. Kalau diukur dia ikhlas karena Allah, tetapi dia campur dengan akhlak buruk, maka nasibnya seperti tadi. Nah sekarang ini yang perumpamaan ketiga, orang yang beribadah karena Allah tetapi ingin dilihat manusia agar dipuji, itu riya. Ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Kalau ingin dilihat oleh manusia agar dicontoh, itu bukan riya. Dua hal indikasi riya, ingin dilihat kemudian agar dipuji, itu indikasi seseorang riya. Ya, beramal ingin dilihat agar dipuji. Makanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan detail banget riya. Riya yang tersembunyi di antaranya, kata beliau, ditimbulkan dari dua sifat tadi, ingin dilihat agar dipuji. Di antaranya, kata beliau, yang pertama yaitu kalau dilihat manusia tambah semangat. Ini ada riya. Riyanya tersembunyi, lebih tersembunyi dibandingkan langkah kaki semut di padang pasir di gelap gulita. Dilihat orang tambah semangat, dilihat ustaz tambah semangat, ya. Dilihat atau didengar orang tambah didayu-dayu suaranya. Ini indikasi riya yang kecil. Kemudian ada disebutkan juga oleh Imam Muqdam dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu riya yang tersembunyi lebih tersembunyi dibandingkan semut, langkah kaki semut di padang pasir di malam gelap gulita, yaitu orang yang apabila tidak dipuji maka tidak beramal. Apabila tidak dilihat tidak beramal. Tidak dilihat tidak beramal. Seperti orang siapa? Munafik. Tidak dilihat tidak beramal. Contoh salat-salat sunnah. Uji, Pak, keikhlasan kita dengan sholat sunnah di rumah. Uji sholat sunnah, keikhlasan kita dengan sholat sunnah di rumah. Dan itu perlu latihan. Karena kalau sudah sampai rumah, gak ada yang lihat, ya, gak ada perasaan, oh ternyata ustadz sholat sunnah juga. ya. Itu perlu latihan. Sampai rumah jangan buka peci, jangan buka baju, ya. Meskipun ngobrol dulu mungkin sama anak, sama istri, sama keluarga, tapi nanti dia salat sunnah. Itu perlu latihan. Uji keikhlasanmu dengan salat sunnah di rumah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, riya yang tersembunyi. Yang lebih tersembunyi dari bandingkan langkah kaki semut di padang pasir di gelap gulita. Kelihatanlah Pak itu, Pak. Enggak kelihatan. Tapi ada riyanya. Contoh, kalau dilihat manusia seperti gelagapan. Ya, ini disebutkan oleh dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dilihat manusia gelagapan. Maksudnya tidak seperti biasanya. Ini riya yang tersembunyi. Tadi saya sebutkan contohnya, semakin dilihat semakin semangat. Berarti kalau tidak dilihat beramal juga enggak? Yang pertama ini. Saya ulangi, semakin dilihat semakin semangat. Berarti kalau tidak dilihat beramal enggak? Tetap beramal enggak? Tetap beramal. Tapi kalau dilihat semakin semangat. Nah, ini riya. Ya, yang kedua tadi yaitu saya katakan apa tadi? Tidak beramal kalau enggak dilihat. Tidak beramal kalau tidak dilihat. Makanya sholat malam itu susah. Kecuali tarawih dan bangun malam qiyamul lail di bulan Ramadan. Semangat. Karena mau diakui tidak diakui ada semacam ya, riya dalam. Yang ketiga tadi yaitu seorang yang apabila dia beramal dia dilihat oleh manusia. Apa tadi yang ketiga? Karena ini sulit dihafal karena dia sangat apa namanya? Sangat detail sekali. Apa tadi yang saya sebutkan? Oh, kalau dilihat gelagapan. Ya. Artinya kalau dilihat langsung apa nyari apa gitu. Itu riya tuh. Ya. Makanya indah orang yang biasa-biasa saja, tapi luar biasa tatkala dia sendirian. Luar biasa dia tatkala sendirian. Contoh orang yang riya juga disebutkan oleh yaitu ini zaman sekarang banyak foto lawan ustaz. Ustaz parak lawan aku aja. Riya tuh. Iya, betul. Ya. Atau pada lawan orang lain. Siapa gerang? Oh, Ustaz Fulan. Akhirnya aku telepon jadi kawan gua tuh. Riya tuh. Ya, riya. Betul itu. Ini para ikhwan, hati-hati. Maka ini permasalahan hati. Akhfa min dabibin naml. Dia lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di padang pasir gelap gulita. Nah ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Kita baca sedikit lagi. Penulis mengatakan, al-mathal tsalits alladhi yura'in nas. Perumpamaan ketiga adalah orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Itu selalu, Pak. Riya pasti ingin dilihat. Karena kalau tidak ingin dilihat, bukan riya namanya. Pasti ingin dilihat. Dan ada sifat yang kedua yang berkaitan satu dengan yang lain. Apa? Setelah ingin dilihat, dipuji. Ya. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, la yajtami'ul ikhlas fi qalbil abdi abadan. Wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma 'indan nas. Tidak akan pernah terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba selamanya dengan kecintaan terhadap pujian terhadap manusia dan hadiah dari manusia. Itu dua hal, penyakit keikhlasan dan itu riya. Walaysa mahu iman billah, tidak diselami iman kepada Allah. Walah tisabin bithawabi, dan tidak karena mengharap pahala di sisinya. Haitsu syabbaha qalbahu bis-safwan, di mana Allah mengumpamakan hatinya seperti batu licin. Wa huwal hajarul amlas, batu licin yang di atasnya ada tanah. Alaihi turab. Yadhunnu ar-ra'i annahu idza asabahu al-matar, orang yang ria itu mengira bahwa akan tumbuh tanaman darinya bila ditimpa hujan. Ya, ambata kama tumbitul aradhi thayyibah, sebagaimana tanaman tumbuh di tanah yang subur. Walakinnahu, akan tetapi kal hajaril ladzi asabahu al-wabilus shadid fa adhhaba ma alayhi min at-turab wa tarakahu salda, tetapi itu adalah batu yang bila ditimpa hujan deras maka lenyaplah apa yang ada di atas batu tersebut. Nah, itu ya, lenyap habis, tidak ada tersisa. Begitulah perumpamaan. Wa hadza mathalun mutabiqun liqalbil murai, maka hal ini adalah perumpamaan yang pas bagi hati orang yang riya. Dan riya amalan hati, Pak. Riya itu amalan hati, bukan amalan lahiriah. Mungkin terlihat dia, wah ibadahnya wah. Ingat, riya itu amalan hati. Dan riya itu penyakitnya ahli ibadah. Penyakitnya ahli ibadah, bukan penyakitnya ahli maksiat. Gimana mau riya maksiat? Ya, ingat itu baik-baik. Penyakitnya ahli ibadah. Kemudian penulis mengatakan, laisa fihi iman bal huwa qasin la yalin wa la yakhsha, bahkan hati yang keras yang tidak akan lembut dan tidak khusyuk. Fahada a'maluhu wa nafaqatu la asla laha tu'assisu alaih wa la ghayata laha tantahi ilaih. Artinya, inilah amalan perbuatannya dan infak-infaknya. Tidaklah ada asasnya sama sekali yang mendasarinya, dan juga tidak memiliki tujuan yang digapai. Bal ma'amilau fahuwa batil li'adami syartih. Bahkan apa yang dilakukannya adalah batil karena tidak ada syaratnya. Walladhi qablahu batala ba'da wujudi syart li wujudil mani'. Lihat, ini perkataan ilmu usul fikih. Beliau ini kan ahli usul fikih. Jadi beliau mengatakan, orang riya itu amalnya terhapus karena enggak ada syaratnya. Seperti orang sholat, syaratnya apa? Wudu. Ya, syaratnya apa? Wudu. Tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Begitu pula orang yang bersedekah riya, dia tidak sah sedekahnya. Kenapa? Karena enggak ada syaratnya. Syaratnya apa? Ikhlas. Gitu. Paham ya? Nah, sedangkan yang kedua, yang sebelumnya batal karena ada syarat, namun ada penghalangnya. Ya? Yang kedua tadi, yang beramal karena apa tadi? Bersedekah dan dibarengi sifat man dan adza. Mengungkit-ungkit pemberian dan juga adza. Ini amal, syaratnya ada, ikhlas dia karena Allah, cuma dibarengi dengan sikap buruk, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan menghina orang yang diberi. Ya. Jadi lihat, yang sebelumnya batal, amalannya ada tapi batal. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, wahai orang yang beriman, jangan batalkan amal kalian. Amalannya ada setelah adanya syarat, namun juga ada penghalangnya. Makanya kalau beramal itu syaratnya terkumpul, penghalangnya tidak ada, maka baru amalnya diterima oleh Allah. Syartul ladzi huwa al-iman wal ikhlas wa tsabat wa intifa' al mawani wal mafsadah. Yang artinya, sedang syarat yang pertama diterima dan dilipat gandakan karena terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu iman dan keikhlasan niat, keteguhan hati dan terbebasnya dari penghalang. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Amalan akan diterima kalau terkumpul dua hal, syaratnya ada, kemudian terbebas dari penghalang. Syaratnya apa? Yang pertama, orangnya ikhlas karena iman, itu syarat. Ya. Kemudian terbebas dari penghalang. Penghalangnya apa? Penghalang dapat pahala sifat man, sifat adza. Ini yang pertama enggak punya ini, karena dia ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa hadhil amsalu tsalatsah, tantabiqu ala jami'il amilin falyazinil abdu nafsahu wa ghayrahu bihadhil mawazinil adilah wal amsalil mutabaqah al-mutabiqah wa tilkal amsal nadribuha lin nas wa ma ya'kulu illa al-alimun. Tiga perkara ini sesuai untuk seluruh orang-orang yang beramal. Maka seorang hamba hendaklah menimbang dirinya atau selainnya dengan timbangan-timbangan yang adil, perumpamaan-perumpamaan yang sesuai tersebut. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Saya ingin ringkas para ikhwah, lihat catatannya begini, masih ada waktu 5 menit dan ada syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan iman, meneguhkan iman. Ada penghalangnya apa? Alman, sifat alman dan sifat al-adha. Apa arti al-adha? Mengungkit. Alman mengungkit. Ini menyakiti yang diberi. Nah, lihat. Amalan akan diterima ketika ada syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Itu yang jenis pertama tadi, perumpamaan pertama. Ya, amalan diterima ketika terkumpul syarat. Ya, tidak ada penghalang. Perumpamannya seperti apa? Siapa masih ingat perumpamaan? Nah, Allah umpamakan kebun di puncak gunung. Ya. Kebun di puncak gunung. Kalau dapat hujan, panen 2 kali. Kalau tidak dapat hujan, cuma rintik-rintik, jika dia juga tetap panen. Ya. Yang kedua, amalannya batal. Kenapa? Syaratnya ada, tapi ada penghalang. Perumpamannya seperti apa? Nah, kebun siap panen terbakar. Padahal dia tua, punya anak kecil. Terbakar sekali, kebun siap panen hancur sekaligus. Nah. Ketiga, apa? Amalannya tidak sah. Enggak sah, tidak diterima sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak ada syarat. Tidak ada syaratnya. Mungkin dia ada, tidak ada penghalangnya mungkin. Kelihatan lembut, baik. Ya. Kelihatan wah-wah. Perumpamannya seperti apa? Hah? Tanah di atas batu licin. Nah. Wow, Ustaz, baru paham begini, Ustaz. Lebih paham mana, baca kitab tadi atau begini? Nah, ini yang disebut dengan hitungan sistematis, memudahkan seseorang untuk memahami. Ya. Tanah di atas batu licin kena hujan. Jangan lupa di sini, kena hujan. Semuanya hilang. Tanahnya hilang. Dia kira tanah itu akan menumbuhkan tumbuhan, ternyata enggak. Itulah perumpamaan 3 itu. Diterima, batal, sah. Arti batal berarti amalannya itu ada, enggak disebut sah. Enggak disebut tidak sah, tetap ada karena terkumpul, tapi pahalanya batal. Kalau ini sama sekali enggak sah karena tidak ada syaratnya. Mungkin dia enggak ada penghalangnya. Enggak mungkit-mungkit pemberian, tidak. Tapi ingin dipuji. Tidak menyakiti orang. Ah, berapa lagi minta? Semakin dilihat, ah, berapa lagi minta? Makin dilihat. Ya. Gitu. Paham ya? Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka amalan yang akan diterima apabila terkumpul syarat dan tidak ada penghalang. Demikian. Alhamdulillah selesai 3 ayat sekaligus. Wajar kita menambah 15 menit. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pendengar Radio Gema Madinah dan juga kajian akhwat muslimah yang mungkin mendengar kajian ini, kajian tetap akan ada. Dan yang mungkin nanti malam yang tidak ada kajian Riyadhus Shalihin dengan sirah, akan tetapi diganti oleh Ustaz Arif Usman untuk sementara karena ada satu dan lain hal. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.